Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumu alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pendengar Radio Roja Bandung, di mana saja Anda berada, melalui radio ataupun streaming radio di gelombang 1476 AM, juga radio kita Cirebon di frekuensi 94,3 FM, juga radio Albayan Cianjur di 107,7 FM, radio Islamic Center Binbaz 107,8 FM Yogyakarta. Selamat bergabung semuanya. Alhamdulillah, kita semuanya kembali dipertemukan oleh Allah di udara setelah libur berkaitan dengan Idul Fitri. Sekarang hari pertama atau kesempatan pertama kembali kita siaran di hari Selasa pagi untuk melanjutkan kitab Al-Usulul Thalathah, yang pembahasan kita sudah sampai kepada iman kepada para malaikat, yaitu rukun iman yang kedua. Kita sudah menjelaskan jenis-jenis ibadah yang dilakukan oleh para malaikat, dan tiga jenis sudah kita terangkan, yaitu tasbih, zikir, dan doa. Masih tentang doa, sekarang doa para malaikat bagi manusia ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Yang sifatnya umum adalah doa para malaikat seperti yang kita jelaskan dalam ayat-ayat yang sudah diterangkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, yaitu umum kepada seluruh kaum muslimin. Permintaan ampunan mereka bagi kaum muslimin, kemudian salawat mereka bagi kaum muslimin yang isinya permintaan ampunan dan rahmat dan seterusnya. Sekarang kita masuki yang kedua, yaitu doa mereka secara khusus. Alhamdulillah. Yang dimaksud doa mereka secara khusus, artinya doa mereka khusus ditujukan kepada orang-orang tertentu yang mengamalkan amalan-amalan tertentu. Siapa saja orang-orang yang memperoleh doa para malaikat secara khusus? Pertama adalah orang-orang yang sedang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Nas-nas yang ada, baik ayat ataupun hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, keutamaan ahli ilmu ini sangat banyak. Salah satu di antara keutamaannya adalah bahwa para malaikat mendoakan mereka. Sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadis, di antaranya hadis yang diterima dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah, wa innal malaikata latadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna', wa inna fadlal alimi 'alal 'abid kafadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib, wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al haytan fi jawfil bahr, wa innal 'ulama warathatul anbiya, wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa warathul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir." Kata Abu Darda, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan, Allah akan bukakan bagi dia satu jalan di antara jalan-jalan menuju surga. Dan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka untuk para pencari ilmu karena ridha terhadap apa yang sedang mereka lakukan. Dan sesungguhnya keutamaan seorang yang berilmu dibanding ahli ibadah seperti keutamaan bulan pada malam purnama dibanding seluruh bintang yang ada. Dan sesungguhnya seorang yang berilmu akan memintakan ampun baginya seluruh penghuni langit dan penghuni bumi, sampai ikan-ikan yang berada di kedalaman lautan. Dan sesungguhnya para ulama itu, para ahli ilmu itu, ahli waris bagi para nabi. Sedangkan para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Maka siapa orang yang sudah memperoleh ilmu, berarti dia sudah memperoleh bagian yang sangat banyak dari warisan para nabi." Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, juz yang kelima, halaman 195. Juga Imam Abu Dawud dalam sunannya, dalam Kitabul Ilm. Juga Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Juga Ibnu Majah dalam sunannya. Dan sanad hadis ini hasan. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, beliau menyatakan, "Lahu syawahid yataqawwa biha." Dan hadis ini memiliki banyak syawahid yang saling menguatkan satu sama lainnya. Hadis ini sahih. Hadis ini di dalamnya menerangkan 5 keutamaan yang Allah berikan kepada para ahli ilmu, baik orang yang belajar ilmu ataupun yang mengajarkan ilmu. Yang pertama, orang itu akan dimudahkan jalan menuju surga. Maknanya Allah akan berikan hidayah kepada dia. Hidayah untuk apa? Untuk iman dengan iman yang benar, untuk beramal soleh dengan amal soleh yang berkualitas. Sebab iman dan amal soleh yang akan mempermudah orang masuk ke dalam surga. Yang keduanya, para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka. Dan ini hormat, ini pemuliaan dari para malaikat kepada orang-orang yang sedang mencari ilmu. Ketiga, orang berilmu itu lebih utama daripada ahli ibadah tanpa ilmu, seperti keutamaan bulan pada malam purnama. Bulan hanya satu, bintang-bintang banyak, tapi bintang yang banyak itu kalah cahayanya oleh bulan di malam purnama tersebut. Dan seperti itu keutamaan ahli ilmu dibanding ahli ibadah. Keempatnya, orang yang berilmu itu dimintakan ampun oleh seluruh makhluk penghuni langit dan penghuni bumi. Siapa penghuni langit? Para malaikat. Siapa penghuni bumi? Selain para malaikat yang ada di muka bumi, juga manusia, jin, bahkan binatang-binatang, bahkan ikan-ikan yang ada di kedalaman lautan yang jumlahnya jauh lebih banyak. Semuanya memintakan ampun bagi orang-orang yang berilmu. Dan terakhir yang kelima, para ulama, orang-orang berilmu itu ahli waris para nabi. Makna ahli waris adalah orang yang menerima warisan dari para nabi. Para ulamanya ahli waris, para nabinya adalah pewaris. Pewaris yang memberikan warisan, ahli waris yang menerima warisan. Para ulama ahli waris para nabi. Sedangkan yang diwariskan oleh para nabi bukan uang, bukan dinar, bukan dirham, bukan jabatan, bukan harta kekayaan, bukan duniawi. Yang diwariskan hanyalah ilmu. Dan para ulama lah yang menerima warisan itu. Maka siapa saja orang yang menerima ilmu, maka orang itu telah memperoleh bagian yang banyak dari warisan para nabi. Semakin banyak ilmu yang kita ambil, yang kita pelajari, yang kita dengarkan, berarti semakin banyak bagian yang kita ambil dari warisan para nabi ini. Dan ini termasuk salah satu di antara keutamaan ahli ilmu. Nah, salah satunya tadi dimintakan ampun oleh para malaikat. Ini doa khusus malaikat bagi orang-orang yang berilmu, baik dia belajar ataupun mengajarkan. Hadis lain dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, kata Abu Umamah, dzakara Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam rajulaini ahadahuma 'abid wal akhar 'alim. Faqala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fadlul alimi ala al-abid ka fadli ala adnakum. Ada dua orang yang diterangkan, ya, ditanyakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dua orang ini, satu ahli ilmu, satu abid. Abid itu artinya ahli ibadah. Yang satu lagi ahli ilmu. Mana yang lebih utama? Nabi menyatakan keutamaan ahli ilmu dibanding ahli ibadah tanpa ilmu seperti keutamaan aku dibanding orang terendah di antara kalian. Kemudian beliau melanjutkan, inna allaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatal hut layusalluna ala muallimin nasil khaira. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, juga penghuni langit dan penghuni bumi, sampai semut-semut yang ada di lubang-lubangnya, sampai ikan-ikan yang ada di lautan, seluruhnya bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada sesama manusia. Jadi lihat, orang yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu dapat solawat dari para malaikat. Dan solawat malaikat artinya doa, dimintakan ampun, dimintakan rahmat. Para malaikat selalu berdoa, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Begitu. Ya. Inilah golongan yang pertama yang akan memperoleh doa secara khusus, secara spesial dari para malaikat. Kedua, golongan kedua, jenis manusia kedua yang memperoleh doa malaikat secara khusus adalah orang yang duduk di masjid untuk menunggu sholat dan orang yang tetap duduk di masjid seusai sholat. Ada banyak hadis tentang keutamaan menunggu sholat dan duduk-duduk di masjid ba'da sholat. Salah satu di antara keutamaannya ini adalah memperoleh doa dari para malaikat. Selain orang itu tetap dianggap sedang sholat, makna dianggap sedang sholat, pahala yang Allah berikan kepada dia sama dengan pahala orang yang sholat. walaupun dia tidak sedang sholat. Karena sholat belum waktunya, umpamanya mau zuhur nih, ada orang ke masjid datang 11:30, sampai di masjid dia sholat umpamanya tahiyatul masjid, syukur wudu, terus duduk nunggu sholat, nunggu azan. Baik nunggu sholat, nunggu azan tuh dia baca Quran, dia berzikir, dia berdoa, dia nyapu-nyapu bersih-bersih dulu di masjid, atau dia baca buku, atau umpam ngobrol dengan kawannya dengan isi obrolan yang mubah, apalagi yang bagus seperti berdiskusi tentang ilmu, atau minimal yang mubah, ya. Dan dia hanya menunggu sholat di masjid itu, tidak ada yang memotivasi dia untuk duduk di masjid itu selain hanya untuk menunggu sholat. Maka pahala yang Allah berikan kepada dia sama dengan pahala orang yang sedang sholat, walaupun dia tidak sholat karena belum waktunya. Ya, itu keutamaan. Nah, salah satu keutamaan orang yang duduk di masjid menunggu sholat adalah memperoleh doa dari para malaikat. Sebagaimana ya dijelaskan dalam banyak hadis. Di antara hadis ini adalah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi fihi ma lam yuhdith wa taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu." Kata Rasul alaihi salatu wassalam, para malaikat selalu bersolawat kepada salah seorang di antara kalian selama dia tetap duduk di tempat solat, selama dia belum berhadath. Belum berhadath, belum batal, belum keluar angin, tidak tidur nyenyak, tidak ke WC dulu gitu kan. Selama belum batal, para malaikat itu selalu apa? Selalu bersolawat kepada orang itu dengan mengatakan, "Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Kitabul Masajid, hadisnya nomor 434 dengan sanad yang sahih. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalul 'abdu fi musallafi salatin ma kana fi musallahu yantadiru shalah wa taqulu al malaikatu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu hatta yansarifa aw yuhdith." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba selalu berada di dalam salat selama dia duduk di tempat sholatnya menunggu datangnya sholat. Maksud si hamba itu tetap berada di dalam sholat, artinya pahala yang Allah berikan kepada dia sama dengan pahala orang yang sholat, padahal enggak sholat karena belum waktunya. Dia duduk menunggu datangnya waktu sholat. Berkata para malaikat, "Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia." Begitu terus sampai dia pergi atau dia berhadas. Makanya kepada para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, pertahankan, jangan batal, baik sebelum sholat ataupun seusai sholat. Begitu batal, wudu lagi, kembali lagi. Jadi kita memperoleh keutamaan, ya, pahala yang Allah berikan kepada kita sama dengan pahala sholat, juga memperoleh doa dari para malaikat. Ayatu para laki-laki bersegera untuk apa namanya pergi ke masjid dan duduk di masjid menunggu datangnya waktu sholat, kita akan didoakan secara spesial oleh para malaikat. Inilah yang kedua. Ketiga, ini juga masih khusus bagi laki-laki. Kalau yang pertama tentang ilmu bagi laki-laki dan perempuan. Yang kedua, laki-laki. Yang ketiga ini juga laki-laki. Afwan ya Ahwat. Ya nanti Ahwat juga akan kebagian kok. Golongan ketiga yang juga didoakan oleh para malaikat adalah orang-orang yang ketika sholat berada di saf terdepan. Selama ini kan orang-orang awam, kalau sholat itu bukannya berebut, berlomba untuk berada di saf terdepan, tapi di saf belakang. Kata orang tua, ayo pemuda duluan, pemuda kan harapan bangsa, ayo duluan di depan. Kata pemuda, aduh ampun para lunting, silakan orang tua dulu. Malah saling mendorong orang lain untuk menempati tempat yang paling utama, bukannya berebut. Kalau para sahabat zaman dahulu berebut untuk berada di saf terdepan. Karena apa? Karena keuntungannya. Keuntungan akhirat tapi. Coba kalau umpah imam mengumumkan siapa yang berada di saf terdepan akan dikasih amplop 5.000 rupiah. Oh berebut itu. Cuma 5.000 rupiah juga. Ya. Karena apa? Karena lebih tertarik dengan iming-iming dunia daripada iming-iming akhirat. Ini yang diberikan jauh lebih bernilai daripada 5.000 rupiah. Dan salah satu di antara keutamaan orang yang berada di saf terdepan itu adalah selain menyerupai barisnya para malaikat, juga para malaikat itu akan mendoakan mereka. Memintakan ampunan untuk mereka, memintakan rahmat untuk mereka. Sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadis, Rasul alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha?" Mau enggak kalian berbaris seperti berbarisnya para malaikat di hadapan Allah? Bertanyalah para sahabat, ya Rasulullah, wa kaifa tasuful malaikatu inda rabbiha? Wahai Rasulullah, bagaimana cara berbarisnya para malaikat di hadapan Allah? Beliau menjawab, yutimmuna sufufa wa yatarasawna fis saf. Mereka menyempurnakan dulu saf-saf awal. Memenuhi dulu saf-saf yang pertama dan mereka rapat di dalam berbarisnya itu. Dalam barisannya itu rapat, tidak ada celah sedikit pun. Ya. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di antara kecintaan para malaikat kepada orang-orang yang berada di saf yang terdepan adalah mereka mendoakan orang yang berada di saf yang terdepan tersebut dengan doa kebaikan. Sebagaimana diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallalu saf min nahiyatin ila nahiyah. Yamsahu sudurana wa manakibana wa yaqul la takhtalifu fatakhtalifu qulubukum." Wakana yaqul inna allaha malaikatahu yusalluna ala sufufil awal. Kata Al-Barra bin Azib, Rasul selesai mengatur saf dari satu sudut ke sudut lain, dari satu tungtung ke tungtung lain, dari satu sisi ke sisi lain. Beliau menyentuh dada-dada kami dan pundak-pundak kami. Kalau umpamanya ada orang yang bengkok, disentuh oleh Nabi, didorong sedikit atau ditarik sedikit. Lalu beliau berkata, "La takhtalifu fatakhtalifu qulubukum." Kalian jangan bengkok, nanti hati kalian berpecah belah. Hati kalian nanti apa? Berselisih. Ini coba perhatikan dampak ibadah kepada kehidupan sosial. Berselisihnya hati orang dengan orang itu aspek sosial. Dan itu dipengaruhi salah satunya oleh ibadah. Ibadah kita ya ketika melakukan sholat berjamaah, safnya bengkok-bengkok, safnya renggang-renggang, apa akibatnya? Akibatnya dalam kehidupan sosial, ya hati-hati kita akan diperselisihkan oleh Allah dengan hati orang lain. hati kita akan direnggangkan oleh Allah dengan hati orang lain. Karena Allah pengatur seluruh hati, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat pembolak-balik hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min usbu'ir rahman ka qalbi rajul wahid yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati bani Adam berada di antara dua jari dari jari-jari Allah seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Jadi yang mengatur hati kita itu Allah. Makanya kalau umpamanya dalam sholat saf kita bengkok-bengkok, satu ada yang nonjol ke depan, satu nonjol ke belakang, renggang lagi. Allah akan renggangkan hati kita dalam kehidupan sosial. Allah akan perselisihkan hati kita dengan hati orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Makanya kata Nabi, la takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Jangan kalian bengkok-bengkok tuh. Ketika menyusun saf, nanti hati-hati kalian akan berselisih. Lalu beliau berkata, apa sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang berada di saf awal, saf yang depan. Hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Majah dalam sunannya hadis nomor 997 dalam kitab Imamatus Shalah. Dan hadis ini memiliki banyak jalan, banyak apa? Banyak sanad, sehingga menjadikan hadis ini hadis yang sahih. Dalam riwayat An-Nasa'i, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala shufufil mutaqaddimah." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada di saf-saf yang terdepan di dalam solat. Dan hadis-hadis yang sejenis ini banyak yang menunjukkan orang yang solatnya berada di saf yang paling depan itu memperoleh doa dari para malaikat. Dapat solawat dari Allah, dapat solawat dari para malaikat. Salawat dari Allah adalah pujian Allah kepada orang itu. Salawat dari para malaikat adalah doa para malaikat bagi orang itu. Inilah golongan ketiga. Golongan keempat. Masih ada kaitan dengan yang barusan. Ya, tapi ini juga berlaku bagi perempuan. Yaitu orang yang menyambungkan saf, merapatkan saf, mengisi tempat kosong di dalam barisan sholat dengan cara menyambung dan merapatkan yang tidak membuat sholatnya batal, baik dia menarik atau dia bergeser. Maksud menarik artinya menarik orang lain untuk bergeser, atau dia yang bergeser. Menarik orang untuk bergeser, kadang-kadang atau bahkan seringkali harus kita lakukan ketika kita umpamanya agak masbuk, agak telat, kemudian kita di belakang, kemudian sholat, rapat kepada yang sebelah kita. Datang lagi yang baru, lebih baru, kemudian takbir agak jauh dari kita. Kita kan gak mungkin bergeser mendekati dia, karena kalau bergeser mendekati dia, kita renggang dari yang awal tadi. Apa yang harus kita lakukan? Tarik itu orang, agar rapat dengan kita. Menarik dengan tangan tanpa berbicara, tanpa menoleh dari arah kiblat, tidak apa-apa. Dibolehkan karena ada hajah. Karena ada apa? Karena ada keperluan. Agar saf itu rapat, ya. Atau umpamanya di depan kosong karena ada orang yang batal, orang di depan kita batal, kemudian dia pergi meninggalkan saf dan berwudu dulu. Bekasnya apa? Kosong kan? Maka kita maju untuk menutupi celah yang kosong itu agar kembali rapat. Walaupun kita di dalam sholat, karena melangkah dalam sholat, karena ada keperluan yang memang harus atau memang dianjurkan, maka dibolehkan bahkan utama. Ada beberapa hadis tentang masalah ini, di antaranya adalah hadis yang diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna shufuf wa man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajat. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang menyambungkan saf. Siapa orang yang menutupi satu celah dalam saf salat, Allah akan angkat derajat dia satu derajat dengan hal itu. Orang yang menutupi satu celah dalam saf salat, kasusnya banyak, ya. Baik tadi seperti umpamanya ada orang yang di tengah sholatnya batal, lalu dia meninggalkan shofnya untuk berwudu, tempatnya apa? Kosong. Kita bergeser baik ke kiri, ke kanan, ataupun ke depan. Atau umpamanya, kita gak mungkin bergeser, karena kalau bergeser menyebabkan umpamanya kita jauh dari yang shof utama. Ya kita tetap, lalu orang yang sebelah agak jauh kita tarik ke arah kita untuk merapatkan shofnya. Maka akibatnya kita memperoleh dua. Yang pertama solawat dari Allah dan para malaikatnya. Yang kedua Allah angkat derajat orang itu lebih tinggi satu tingkat dibanding sebelumnya. Jadi rapatkan shof, dan ketika ada kerenggangan di tengah-tengah solat karena sesuatu, maka rapatkan lagi, tutup celah itu. Jangan sampai kita membiarkan itu terbuka karena setan akan masuk untuk menggoda dari sana. Ya. Nah, terlebih umpamanya kalau sholat sama anak-anak, anak kecil yang belum balig, masih usia 3 tahun, ikut saf. Di tengah-tengah sholat kan namanya juga anak-anak. Dia pergi gitu kan. Dia keluar dari saf, lari-lari atau apa, ada kawannya. Kemudian tempatnya apa? Kosong. Nah, kita geser. Walaupun setelah kita geser apa, si anak itu kadang datang lagi ke tempat tadi, seseledek gitu ya, seselempit. Ya gak apa-apa, kita kasih lagi tempat seadanya, semampunya ya. Inilah golongan yang keempat yang juga akan memperoleh doa dari para malaikat, yaitu orang yang menyambungkan saf ketika ada terjadi kerenggangan di dalam saf itu. Kelompok kelima yang juga akan diberikan, akan didoakan secara khusus oleh para malaikat, yaitu orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bersolawat kepada Nabi SAW itu diperintahkan oleh Al-Quran. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hei, orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi dan sampaikan salam kepadanya dengan sebenar-benarnya. Jadi solawat itu apa? Diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Orang yang ketika nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut, lalu orang itu tidak bersolawat, orang itu didoakan keburukan. Biar celaka tuh. Didoakannya oleh siapa? Oleh malaikat termulia, yaitu malaikat Jibril. Didoakannya oleh siapa? Diaminkannya oleh Nabi Muhammad SAW. Celaka itu orang. Orang yang tidak solawat kepada Nabi SAW ketika nama beliau disebut. Sebagaimana suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam naik ke atas mimbar, lalu di atas mimbar beliau menyatakan amin, amin, amin 3 kali. Para sahabat kaget, kok tidak kedengaran beliau berdoa tiba-tiba mengaminkan 3 kali. Amin terhadap apa? Makanya para sahabat bertanya, alama amanta ya Rasulullah. Apa yang kau aminkan wahai Rasulullah? Kata beliau, ja'ani Jibril. Telah datang Jibril kepadaku barusan. Faqala, kemudian berkata, ini tidak kita terangkan 3-3-nya, hanya salah satu di antara amin yang 3 tadi. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad raghima amfumriin idza dzukirta indahu wa lam yusalli 'alaik. Qul amin ya Muhammad, faqultu amin. Kata malaikat Jibril, celaka seseorang, hai Muhammad, yaitu orang yang apabila namamu disebut di hadapannya, dia tidak bersolawat kepadamu. Katakan olehmu amin, hai Muhammad, maka aku pun mengatakan amin. Jadi wajib bagi kita untuk bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika nama beliau disebut, baik dengan Sallallahu Alaihi Wasallam atau Allahumma Salli Wa Sallim Alaihi atau Sallallahu Alaihi atau yang semana dengan itu. Wajib ketika nama beliau disebut. Ya. Itu ancaman bagi orang yang tidak mau bersolawat kepada Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Nah, selain diancam, ya, ada iming-iming bagi orang yang mengucapkan solawat. Apa iming-imingnya? Iming-imingnya adalah dia memperoleh lagi solawat dari para malaikat. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diterima dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma min muslimin yusalli alayya illa sallat alaihi almalaikatu ma salla alayya. Falyaqulil 'abdu min dhalika aw yukthir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidaklah seorang muslim bersolawat kepadaku kecuali para malaikat akan sholawat kepada dia selama dia bersholawat kepadaku." Ini anjuran untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Faliyakulil abdu min dalik, maka hendaklah seorang hamba mengatakan hal itu, mengatakan sholawat au yukthir, atau memperbanyak. Perbanyak sholawat, terutama malam Jumat, hari Jumat yang sangat-sangat-sangat dianjurkan. Makanya kalau ada tuduhan kita ini anti solawatan, oh itu orang keliru banget. Kita anjurkan, ayo solawat, solawat, solawat. Nah, terus kenapa tuh kita selama ini dikenal si anti solawatan? Kita bukan anti solawat, tapi kita melarang berbuat bid'ah dalam bersolawat. Kita hanya melarang melakukan solawat-solawat yang tidak dicontohkan oleh Nabi, apalagi berbau penyimpangan, berbau syirik, berbau kebidahan. Nah, itu yang kita permasalahkan, bukan solawatnya. Solawatnya sih diperintahkan, tapi kebidahan dalam bersolawatnya. Kesalahan dalam solawatnya, mengarang-arang solawat-solawat yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mengandung penyimpangan yang fatal dari aspek tauhid. Itu yang kita permasalahkan. Kita solawat dong, solawat malam Jumat kita solawat, hari Jumat kita solawat, atau kapan saja tidak ditentukan waktunya memperbanyak solawat dengan solawat-solawat yang dicontohkan. Solawat yang dicontohkan apa? Solawat yang kita baca dalam tahiyat, ya, atau dengan mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli wa sallim ala nabina Muhammad. Boleh kita begitu, ya. Kapan? Kapan aja. Di mana? Di mana aja selama tidak di tempat terlarang. Kalau umpah lagi jongkok di WC, ya jangan. Sambil ngeden, sambil Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan itu mah. Enggak munasib, enggak cocok. Masa kalimah yang agung dibaca di sebuah tempat yang tidak layak keagungan dibawa ke tempat itu. Ya jangan kalau itu, kalau di WC. Tapi di tempat-tempat yang tidak terlarang silakan memperbanyak sholawat. Ya, apa faedahnya? Salah satunya adalah dapat sholawat dari para malaikat. Dan sholawat para malaikat itu maknanya adalah doa, mintakan ampunan, memintakan juga rahmat. Hanya itu? Enggak. Dapat juga sholawat dari Allah. Berapa kali? 10 kali. Dari Allah, maka kalau mau membalas satu perbuatan baik, bukan dibalas dengan satu kebaikan, tapi dengan 10 kali lipat. Man ja'abil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan, Allah akan balas dengan 10 kali lipat. Termasuk kalau seseorang bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka Allah bersolawat kepada dia 10 kali. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan, shallallahu alaihi biha asyra." Siapa orang yang bersolawat kepadaku dengan satu kali solat, sedangkan satu kali solawat, maka Allah Azza wa Jalla akan membalas dengan bersolawat kepada orang itu 10 kali. Kita salawatnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekali, Allah bersolawat kepada kita 10 kali. Kita bersolawat kepada Nabi yang membalasnya Allah Azza wa Jalla. Kita berbuat sesuatu kebaikan kepada orang, Allah yang membalasnya. Makanya ketika membantu orang, berbuat baik kepada orang, niatkannya bukan ingin dibalas dengan kebaikan lagi oleh orang itu, bukan, tapi niatkannya ingin dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau umpama kita mau berbuat baik kepada orang, terus mempertimbangkan siapa tahu orang itu balas budi. Wah, pertama rugi, yang kedua enggak seberapa. Kalau orang itu tidak membalas kebaikan kita, ya kecewa. Ah, saya nyesel deh sudah ngebantu dia, dia enggak balas kebaikan saya. Ah, bisa nyesel kayak gitu. Nanti kapok, enggak akan bantu-bantu lagi, enggak akan berbuat baik lagi kepada dia. Kan begitu, akhirnya berhenti dia berbuat baik. Nanti milih-milih lagi orang yang berduit, orang yang berpangkat, orang yang berjabatan, itu yang dibantu karena dengan harapan dapat balasan. Kalau orang itu orang miskin, orang lemah, ah ngapain dibantu juga, enggak akan balas budi dia, enggak akan bisa. Kan gitu akhirnya ya. Salah, keliru, di samping kita enggak dapat pahala, di akhirat juga enggak dapat balasan apa-apa di dunia. Rugi. Tapi kalau kita bantu orang, berbuat baik kepada orang, siapapun orang itu, terus diniatkan Allah yang kita harapkan balasannya, bukan orang itu. Wah, itu untung dunia, untung akhirat ya. Jadi yang kelima, orang yang memperoleh doa dari para malaikat secara khusus adalah orang yang bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan solawat yang dicontohkan, dengan solawat yang tidak mengandung unsur penyimpangan, kekeliruan, kesalahan dari sunnah Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Inilah golongan yang kelima. Golongan keenam. Di antara orang yang akan memperoleh doa dari para malaikat adalah orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Didoakan tuh oleh para malaikat. Apa isi doanya? Isi doanya adalah, ya Allah, terima infaknya dan ganti 700 kali lipat. Wah, itu doa malaikat tuh. Dan doa malaikat itu pasti dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, kata beliau, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan." فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, tidak ada satupun hari ya yang masih dialami oleh para hamba di hari itu, kecuali di hari itu ada dua malaikat yang turun. Tiap hari ini satu malaikatnya berdoa, ya Allah berikan ganti kepada yang infak hari ini. Malaikat keduanya berdoanya sebaliknya, ya Allah berikan kebangkrutan kepada orang yang mumsik pada hari ini. Mumsik itu artinya menahan. Menahan itu artinya orang itu punya kelebihan harta yang bisa dia infakkan, tapi dia tahan, tidak dia infakkan. Apalagi kalau ada zakat yang wajib bagi dia, tapi enggak dia keluarkan, dia tahan. Wah, dijamin rugi, dijamin bangkrut itu. Jadi, hadis ini berisi penjelasan malaikat mendoakan kebaikan bagi orang yang infak dan mendoakan keburukan bagi orang yang pelit, tidak mau infak. Dan doa malaikat yang Allah berikan ganti kepada orang yang berinfak pada hari ini dengan ganti seperti yang Allah Azza wa Jalla tuturkan dalam Al-Quran. Yaitu diganti 700 kali lipat. Sebab Allah Azza wa Jalla berfirman, مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلْ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti satu benih. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu benih yang satu benih ini menumbuhkan 7 batang dan setiap batangnya menghasilkan 100 benih. Satu batang 100 benih, ini ada 7 batang. Jadi 700 benih dari satu benih. Maknanya orang yang berinfak dengan infak yang tertentu, Allah nanti akan balas dengan 700 kali lipat di dunia. Di dunia. Di akhirat lebih lagi dari itu. Dan ini didukung oleh para malaikat yang mendoakan. Begitu ada seorang infak tek di jalan Allah, nah, malaikat langsung berdoa, ya Allah ganti harta dia 700 kali lipat. Fisabilillah. Fisabilillah itu bisa masjid, bisa madrasah, bisa pesantren, bisa untuk kegiatan-kegiatan dakwah. Itu semuanya fisabilillah. Dan itu banyak. Nah, di Selacau oge banyak ada roja gitu ya. Yang hanya murni dakwah. Ada pembangunan masjid, ada pembebasan tanah, ada pembangunan kelas-kelas. Nah, bagi para pendengar Radio Roja, Radio Kita, Radio Albayan, Radio Islamic Center Bin Bas yang mau ikutan, ayo datang ke sini. Bawa segepok uang nih untuk roja, nih untuk masjid, nih untuk tanah. Banyak. Itulah kelompok yang ke-6. Ya, saya pikir cukup 6 kelompok saja dulu, ya. Dan kita masih punya sisa waktu yang ada. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ihwatul iman azanallahu wa iyyakum, para pendengar Radio Raja Bandung, Radio Albayan Cianjur serta Radio Kita FM Cirebon serta juga para pendengar Radio Binbas Yogyakarta. Kita akan mulai lagi dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada para pendengar bisa bertanya kepada Ustadz melalui telepon di nomor 022-868-62637 atau bisa juga melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476 bagi para pendengar Radio Roja Bandung. Bagi para pendengar Radio Kita Cirebon bisa mengirimkan pertanyaannya melalui nomor 085-210-943-943. Dan bagi para pendengar Radio Binbas 107,8 FM Yogyakarta, Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 081-5688-1078. Pak Taufik, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kumaha Pak Taufik. Itu bahasa Indonesia nya ayah orang Jogja. Saya mau tanya tentang sholawat yang tadi, bagaimana kalau kita membuat kasih sendiri tentang sholawat yang tidak menyeleweng katanya. Yang kedua, bagaimana menjawab jawaban adan yang pakai as-sholatu khairun naum gini. Begitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Taufik di Marga Asih, barakallahu fiik. Ya, bagaimana kalau mengarang sholawat, kalimat sholawat yang tidak ada penyimpangan? Ya, kalau sholawatnya itu mutlak dalam arti tidak di dalam sholat, tidak di dalam doa ba'da adzan, tidak di dalam sholawat yang muqayyad, maka boleh. Ya, umpamanya ketika kita berbicara hamdalah lalu sholawat. Nah, lalu sholawatnya itu kita ngarang sendiri yang tidak dicontohkan oleh Nabi ataupun para sahabat, tapi isinya tidak penyimpangan. Baik dengan bahasa Arab ataupun dengan bahasa Indonesia. Dengan menyatakan Allahumma salli wa sallim ala nabina wa habibina wa maulana wa qudwatina wa imamina wa habibina. Itu dibolehkan. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada Nabi kita, kepada Habib kita atau kekasih kita, kepada pemimpin kita, kepada contoh tauladan kita yaitu Muhammad SAW, dibolehkan, tidak apa-apa, kecuali kalau itu dibaca di dalam ibadah-ibadah yang muqayyad, seperti dalam sholawat, di dalam tahiyat. Maka dalam tahiyat tidak boleh ditambah-tambah walaupun satu huruf, karena itu di dalam sholat, dan Nabi SAW menyatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, termasuk doanya. Atau setelah azan, setelah azan ada sholawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Atau umpamanya doa setelah doa-doa yang muqayyad, maka sesuailah dengan kemuqayyadannya. Adapun di luar yang muqayyad, maka dibolehkan kita bersolat dengan kalimat apapun ya, yang menunjukkan itu solawat dan tidak mengandung unsur penyimpangan. Itu yang pertama. Kedua, bagaimana menjawab adzan yang memakai as-salatu khairum minan naum. Ya, adanya taswib. Taswib itu ucapan as-salatu khairu minan naum di dalam adzan subuh. Itu memang diikhtilafkan oleh para ulama ya. Kalau di Saudi rata-rata pakai, termasuk di Mekah dan di Madinah. Di Masjid Nabawi, di Masjid Al-Haram di Mekah, ketika adzan subuh pakai as-salatu khairu minan naum. Kecuali kalau adzan awalnya tidak. Adzan awal yang dilakukan sejam sebelum adzan subuh tidak memakai as-salatu khairu minan naum di sana. Nah, yang justru yang pakai adalah yang mau adzan subuh, ya. Dan alasan tentang hal itu sudah kita terangkan ketika kita menjelaskan bab-bab ini dalam kitab Bulughul Maram di Cipaganti, dalam membahas sebuah kitab yang berjudul Fathu Dzil Jalal wal Ikram Syarah Bulughul Maram, bahwa ya, kata Syekh Al-Utsaimin, disunnahkan mengucapkan taswib. Tapi tidak semua ulama sepakat dengan hal ini. Ada yang menyatakan bahwa taswib itu sebenarnya dilakukan di azan awal, bukan di azan subuh. Walhasil ini ikhtilaf di kalangan para ulama ya. Nah, kalau umpamanya kita mendengar ada muadzin mengucapkan as-salatu khairu minan naum, apa jawabannya? Jawabannya adalah seperti yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kata beliau, idza sami'tum muadzin faqulu misla ma yaqulu muadzin. Kalau kalian mendengarkan muadzin mendengarkan azan, katakan olehkan seperti yang dikatakan oleh muadzin ya, kecuali ketika hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, maka dijawab dengan hayqalah, dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Adapun selain itu, ucapkan seperti yang dikatakan oleh muadzin. Ketika muadzin mengucapkan Allahu Akbar, kita juga membalas Allahu Akbar. Muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kita juga asyhadu an la ilaha illallah. Muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita juga membalas dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, kita balas dengan la haula wala quwata illa billah. Demikian juga hayya 'alal falah, kita balas la haula wala quwata illa billah. Kalau muadzin mengucapkan as-shalatu khairu minan naum, ulama ikhtilaf kepada dua bagian. Sebagian menyatakan ikuti seperti yang dikatakan muadzin, yaitu as-salatu khairu minan naum, sebab kembali kepada hadis yang awal tadi, yaitu ucapkan oleh kalian apa yang diucapkan oleh muadzin, kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah ya. Maka kita juga membalasnya dengan as-salatu khairu minan naum juga. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, di antara Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala menyatakan bahwa ucapan as-salatu khairu minan naum termasuk sejenis dengan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, sehingga dijawab dengan hayqalah, dengan mengatakan la haula wala quwata illa billah. Itu dua pendapat para ulama. Adapun selain itu, maka tidak didasarkan kepada dalil apapun, seperti banyak orang Yang ketika mendengar as-salatu khairu minan, menjawab dengan shaddaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Shaddaqta, benar engkau. Wa bararta, bagus engkau. Wa ana ala dzalika minasyahidin, dan aku terhadap hal itu termasuk orang yang menyaksikan. Isi doanya bagus. Maksudnya artinya bagus. Tapi ingat, bagus tidaknya sesuatu dalam al-ibadah tidak diukur oleh arti, tapi diukur oleh contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ada enggak contoh? Kalau itu bagus secara syar'i, pasti Nabi lebih dahulu mengatakan doa itu. Tapi ternyata tidak. Jawaban shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin itu tidak didasarkan kepada hadis apapun. Ya. Maka tidak boleh menjawab dengan jawaban shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Karena tidak ada nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hadisnya, tidak ada dari sahabatnya dan seterusnya. Maka kembali kita kepada dua pendapat tadi. Ya, adapun kalau saya pribadi, saya menjawab dengan seperti yang dikatakan oleh muadzin, yaitu as-shalatu khairum minan naum. Wallahu a'lam bissawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon kembali yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Pak? Orang Pak Edi di Sarijadi. Ah, pakai bahasa Indonesia, Pak Edi. Ada orang Tidak. Jogja ikutan. Begini, Ustaz. Saya tuh kan Pak Ustaz bahas cinta kepada Allah itu harus melebihi dari sebab cinta kepada yang anak lainnya, istri, iya, ataupun orang tua. Tapi bagaimana pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang karena berpegangnya kepada cinta kepada Allah untuk menegakkan syariat, ia meninggalkan anak istrinya yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, itu kira-kira bagaimana kan ininya? Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Edi di Sarijadi, barakallahu fiik. Mudah-mudahan Pak Edi disehatkan ya oleh Allah Azza wa Jalla dan kondisinya lebih baik daripada sebelum-sebelumnya ya. Pertanyaan Pak Edi, sudah kita jelaskan bahwa kadar kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya harus lebih besar daripada cinta kita kepada anak, kepada istri, kepada sesama manusia, bahkan kepada orang tua, bahkan kepada diri sendiri. Apalagi kepada harta, jabatan, pangkat, dan seterusnya. Sekarang aplikasinya bagaimana? Iya, pertama, pada umumnya cinta kepada Allah dan Rasul tidak harus dibenturkan dengan cinta kepada sesama manusia. Karena apa? Karena kita juga memang diperintahkan untuk mencintai orang tua, mencintai pasangan, istri atau suami, mencintai anak-anak, mencintai saudara. Bahkan mencintai yang tidak ada hubungan saudara-saudara, tapi dia sama-sama mukmin, wajib dicintai. Karena Allah merintahkan. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam menjadikan cinta kepada sama mukmin itu sebagai kunci masuk surga. Kata beliau, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan bisa masuk surga sebelum kalian beriman, dan kalian tidak dikatakan beriman sebelum kalian saling mencintai. Dengan sesama mukmin, innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin dengan mukmin itu tiada lain kecuali bersaudara. Sebagai saudara wajib ada rasa cinta, ya. Nah, cuma ada kasus-kasus tertentu di mana cinta kepada Allah dan Rasulnya berbenturan dengan cinta kepada sesama manusia. Contohnya, kita cinta kepada anak dan istri. Tapi kemudian, ya, untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada anak dan istri itu, kita dibenturkan pada satu keadaan, kita harus melanggar ayat Allah. Umpamanya seseorang yang miskin, tidak memiliki makanan untuk anak istri. Anak istrinya sudah kelihatan lemas kelaparan. Dia tidak memiliki rezeki, kecuali ada satu jalan, yaitu mencuri, mencopet, atau merampok, atau hal-hal lain yang terlarang secara syar'i. Ya. Nah, disinilah teruji apakah dia lebih cinta kepada anak istri atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau umpamanya dia menyatakan, ya, lebih baik kami mati kelaparan daripada harus mengundang murka Allah dengan cara mencuri, maka berarti dia lebih besar cintanya kepada Allah. Tapi kalau umpamanya daripada anak istri kelaparan gitu ya, lebih baik samar aja biar Allah gimana nanti, berarti dia lebih cinta kepada anak dan istri. Nah, itu kalau itu terlalu ekstrim contohnya. Ini contoh yang lain, umpamanya anak dan istri itu sebenarnya sudah terpenuhi kebutuhannya. Cuma ada kebutuhan tersier lah, bukan hanya sekunder. Tersier itu artinya kebutuhannya itu enggak penting banget, seperti umpamanya kalau umpamanya butuh makan, minum, pakaian, itu kan primer ya, kebutuhan pokok, kebutuhan utama. Ini yang umpamanya butuh HP yang bagus. Uangnya enggak cukup kecuali kalau mencuri. Akhirnya dia mencuri demi menyenangkan anak istrinya. Dan itu membuat Allah murka. Ya. Maka orang ini berarti lebih mencintai anak istri daripada Allah dan Rasulnya. Itu salah satu contohnya. Atau contoh lain, dia memiliki harta yang melimpah. Ya. Dia bisa infak sedekah atau bahkan zakat. Dia harus mengeluarkan zakat, tapi dengan jumlah yang sebesar itu, dia lebih baik membelikan sesuatu untuk istrinya dan anaknya. Padahal uangnya masih berlimpah. Dia tinggalkan perintah Allah, zakat, infak, sedekah, karena uang sebesar itu yang mestinya untuk zakat, infak, sedekah, dia belikan untuk memenuhi keinginan anak istrinya. Umpamanya vakansi, liburan, piknik. Ah, ini uang ini 100 juta untuk infak dan sedekah, yang lebih baik kita ke Bali saja yuk dengan anak istri, senang anak istrinya. Maka berarti dia lebih mencintai anak istri daripada Allah dan Rasulnya. Ya, itu beberapa kasus, beberapa contoh, beberapa bukti bagaimana cara mengaplikasikan cinta kepada Allah dan Rasulnya dengan cinta kepada yang lain-lainnya. Ya, begitu Pak Edi. Wallahu a'lam bissawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita ke SMS terlebih dahulu, kepada SMS dari pendengar Radio Roja Bandung, dari Abu Raisya. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya, apa dapat doa malaikat enggak dengar ngajinya di radio sambil kerja? Abu Raisa di Padalarang ya, iya, itu iya. Suaminya Umu Raisa dan bapaknya Raisa. Ya, barakallahu fik Abu Raisa. Sekarang bagaimana orang yang menuntut ilmunya itu melalui radio atau TV? Taib. Tadi dijelaskan menuntut ilmu secara umum, adapun kaifiat dan caranya tidak dijelaskan. Pokoknya asal intinya menuntut ilmu. Baik dia dengan langsung hadir di kajian. Baik hadir di kajiannya itu sebagai peserta tetap atau santri tetap, ataupun sebagai penggembira atau sebagai mustami saja. Atau umpamanya tidak sempat, tidak memungkinkan hadir, tapi disiarkan secara live atau rekamannya, baik di radio ataupun di TV. Dan dia dapat mengambil faedah ilmu dari hal itu. Maka itu sama dengan menuntut ilmu. Kalau umpamanya ada uzur, ya, umpamanya dia tidak bisa hadir ke pengajian, ingin hadir, tapi gak bisa karena dia punya kewajiban kerja. Dia sudah kontrak perjanjian dengan perusahaan tempat dia bekerja. Justru kalau umpamanya jam 9 waktu dia kerja malah kabur dari kantornya kemudian hadir di pengajian, dia dosa. Karena apa? Karena dia meninggalkan kewajiban yang sudah dia sepakati dengan pihak lain. Dia harus berada di tempat kerjanya di waktu-waktu tersebut. Maka wajib bagi dia. Maka melakukan hal sunnah dengan mengambil waktu yang semestinya menjadi kewajiban bagi dia untuk bekerja, dia berdosa. Makanya seorang karyawan tidak boleh di waktu-waktu kerjanya melakukan sholat sunat duha umpamanya. Umpamanya dia kerja kemudian bete padahal kerjanya belum selesai, lalu dia keluar. lalu berwudu, lalu sholat duha, mengambil waktu kerja dia, maka dia berdosa. Karena dia mengejar yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Kecuali kalau memang pada waktu yang menurut perjanjian boleh untuk melakukannya, seperti pas zuhur sampai jam 1 waktu istirahat, ya silakan, itu mah sholat fardu, kemudian sholat sunatnya semuanya dilakukan, baca Qurannya, zikirnya boleh. Ya, tapi kalau itu dilakukan pada jam-jam kerja maka tidak boleh. Kecuali kalau pada jam kerja tersebut ya ada waktu untuk sholat fardu, seperti umpamanya zuhur atau asar. Asar umpamanya ya masih jam kerja, ah itu mah mau perjanjian mau tidak, tinggalkan pekerjaan, tunaikan dulu sholat asar. Ya, minta izin dulu, ngomong secara baik-baik. Kalau dilarang gak bisa pak, saya ini hak Allah harus lebih saya tunaikan daripada hak sama manusia. Silakan lakukan sholat asar, walaupun bos kita ngomel-ngomel, pecat-pecat. Untuk memecat kita berisiko loh dia. Kosnya lebih besar. Karena apa? Karena untuk menerima kita ini gitu ya dulu melalui prosedur yang cukup rumit ya. Apalagi kita mungkin dinilai pekerjaannya sudah baik, kalau ini kita dipecat, yang lain belum tentu harus nyari lagi susah, belum tentu klop, belum tentu sebagus kita gitu. Enggak akan insya Allah hanya karena minta izin sholat asar kemudian kita dipecat, enggak akan. Kalau toh itu ada bisa diadukan itu ya. Jadi kalau yang fardu maka tunaikan, walaupun kita di tengah-tengah waktu kerja kita. Tapi kalau yang sunnah jangan, termasuk ngaji. Kalau umpamanya ketika bekerja kita keluar untuk hadir ke pengajian, maka tidak boleh untuk kita lakukan. Ingin sih ingin, tapi gak bisa. Akhirnya kita dengar lewat radio tanpa mengganggu pekerjaan. Maka dibolehkan. Ibu-ibu umpama jam-jam segini gak bisa hadir ke pengajian. Akhirnya ya udah di rumah sambil nyapu, ya, sambil nyuci piring, nyupir, sambil masak, sambil setel radio ya. Radionya ditenteng, dikalungkan di leher. Karena apa? Ibu-ibu kadang ke dapur, kadang ke ruang tamu, kadang ke kamar untuk nyapu bersih-bersih. Jadi pesan ke suami, belikan saya kalung radio. Yang kecil, jangan yang berat, 2 kilo bisa pegel. Nah, dikalungkan, jadi kemana-mana. Atau HP yang ada radio. Kalau HP nggak ada AM ya, belum ada AM, coba. Ahli IT coba bikin HP yang ada radio AM-nya. Sekarang kan belum ada, baru FM aja gitu ya. Tapi ada aplikasinya Nux. Ada aplikasi Nux Radio gitu di install, nanti bisa dengar radio Roja lewat streaming atau lewat apa. Itu bisa ya. Jadi dikalungkan gitu atau pakai handsfree gitu, pakai headset gitu, kemudian kemana-mana bisa sambil nyapu, sambil ngepel, sambil ke warung, sambil di jalan gitunya, sambil nyetir motor bisa ya. Oleh karena itu silakan. Maka itu sama dengan menuntut ilmu dan insya Allah memperoleh doa dari para malaikat. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita akan angkat kembali satu penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo. Sudah putus mungkin. Biasanya tututan kalau putus. Iya. Halo, Pak. Halo, ya udah. Sudah. Kita putus dulu. Kita bacakan terlebih dahulu SMS yang datang dari pendengar radio kita Cirebon, dari Bapak Hadi di Cirebon. Bismillah, Ustaz. Tidak setiap orang beribadah dengan benar walau niatnya ikhlas dan dilakukan dengan khusyuk. Apakah orang-orang yang beribadah tersebut seperti yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi namun kurang dari sisi tata cara dan sebagainya akan tetap didoakan oleh malaikat juga ataukah tidak? Syukron. Iya, Pak siapa tadi? Hadi. Pak Hadi di Cirebon, barakallahu fiik. Iya. Ada orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla ikhlas dan khusyuk, tetapi melakukan kebid'ahan apa? Iya. Tapi tata cara ibadahnya tidak benar. Apakah dia akan didoakan oleh para malaikat ataukah tidak? Iya. Dari 6 poin. Kita belum menyelesaikan seluruh poin yang akan kita bahas dari golongan orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Nanti seluruhnya yang akan kita bahas itu mencapai 14 poin. Kita baru mencapai berapa? 6 poin, 6 golongan. Nah, di antara 6 golongan tersebut ya, ada yang berkaitan dengan ibadah, yaitu ketika orang berada di saf yang terdepan. Dan orang yang menyambungkan saf, ya. Nah, tapi orang itu ketika sholatnya melakukan kebid'ahan, apakah orang tersebut tetap akan memperoleh sholawat? Taib. Ya, orang itu tetap akan memperoleh sholawat dari para malaikat atau doa malaikat karena kebaikannya berupa berada di saf terdepan atau berupa dia menyambungkan saf yang tadinya terputus. Untuk itunya, dia tetap akan memperoleh balasan sesuai dengan yang Allah janjikan. Tapi untuk kebidahannya tetap akan diperhitungkan pula sebagai sebuah dosa kalau dia melakukan kebidahan tersebut. Jadi, sekecil apapun baik yang baik ataupun yang buruk, maka tetap akan memperoleh balasan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Kebaikan dibalas dengan kebaikan dan keburukan dibalas dengan keburukan. Oleh karena itulah maka orang yang menggabungkan kebaikan dan keburukan dalam satu amalan, maka kebaikan dan keburukan tetap dua-duanya akan tercatat dan akan peroleh balasan sesuai dengan kebijaksanaan dari Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bissawab. Ada telepon? Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat kembali penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Abu Ilma Cibolerang. Abu Irma Ilma. Ilma. Ilma. Ilma. Iya, silakan Abu Ilma. Ini Pak Ustaz, saya kalau bersolat berjamaah dan di masjid yang berjahar Pak ya. Waktu membaca salah satu surat terutama di Al-Ghosiyah, pada waktu imam membacakan bayu adibullahu al-jabal akbar gitu ya. Itu kan sudah berhenti sejenak sih membaca apa tuh itu, apa itu ada dalilnya Pak? Satu, kedua kira-kira bacanya apa aja dan si di surat-surat mana aja gitu kalau memang itu ada. Saya rasa itu aja Pak Ustaz. Wafika barakallahu. Ya wa jazakallahu khairan katsira. Bapak Abu Ilma di Cibolerang, barakallahu fik. Ya, orang banyak mengucapkan lafaz atau doa tertentu di dalam membaca ayat-ayat tertentu. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab Fathu Dzil Jalal wal Ikram Syarah Bulughul Maram ketika menjelaskan bab tentang bahwa Nabi alaihi salatu wassalam ketika membaca ayat yang berisi azab, beliau berlindung dulu kepada Allah dari azab itu, dan ketika membaca ayat yang berisi surga, beliau meminta dulu kepada Allah tentang surga yang dijelaskan dalam ayat tersebut. Itu hadis-hadisnya ada banyak dan sahih. Lalu dijelaskan bahwa itu hanya terjadi pada salat malam, qiyamul lail atau tahajud. Karena hadis-hadis yang menyangkut itu semuanya menerangkan ketika Nabi SAW sedang tahajud. Ketika umpamanya seorang sahabat ikut sholat malam dengan Nabi SAW, dia menceritakan itu. Tidaklah Nabi melewati satu ayat tentang azab kecuali beliau berdoa minta perlindungan kepada Allah dari azab itu. Dan tidaklah beliau melewati ayat tentang rahmat kecuali beliau minta dulu rahmat kepada Allah. Adapun ketika sholat fardu berjamaah di masjid, tidak diriwayatkan Nabi SAW melakukan itu dalam sholat fardu. Makanya tidak disunnahkan berdoa di tengah-tengah ayat yang sedang dibaca dalam sholat fardu. Adapun dalam sholat tahajud, ya, disunnahkan demikian karena Nabi SAW melakukan hal itu. Itu yang pertama. Kedua, orang banyak juga menambah-nambah doa di dalam membaca ayat-ayat tertentu, seperti umpamanya dalam surah Al-A'la ayat yang terakhir, Suhufi Ibrahim wa Musa. Lalu orang secara serentak membaca secara agak sedikit keras dan terdengar oleh kita dengan Musa alaihi salam gitu ya. Atau fayu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar ada orang yang berdoa tertentu. Semuanya itu tidak didasarkan kepada riwayat yang sahih dari Nabi SAW. Ada satu-satunya yang sahih seperti yang dinukil oleh Syekh Masyhur Hasan Salman di dalam kitab Al-Qalm Mubin fi Akhtal Musallin. Beliau menyatakan salah satu di antara kesalahan orang-orang di dalam sholat adalah mendoakan lafaz tertentu seusai membaca ayat-ayat dalam surat tertentu seperti Suhufi Ibrahim atau Musa. Orang kemudian menjawab dengan Musa alaihi salatu wassalam, atau ketika membaca ayat lain mendoakan dengan doa tertentu. Itu tidak ada asalnya dan itu kesalahan mereka. Kecuali ada satu riwayat yang sahih, yaitu ketika membaca surah Al-Qiyamah ayat yang terakhir. Alaihissallahu apa ayat yang terakhir itu surah Al-Qiyamah ayat yang terakhir bagaimana bunyinya cing ayyuhyal mauta alaihissallahu biqadin ala ayyuhyal mauta bukankah Allah itu berkuasa untuk menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Nah, di sini ada riwayat yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau menjawab dengan jawaban subhanaka fabala. Nah, itu. Subhanaka fabala. Ya, riwayat tentang hal ini sahih. Seperti kesahihannya diterangkan oleh Syekh Masyhur dalam kitab Al-Qalm Mubin fi Akhtal Musallin. Ini satu-satunya yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasalam ketika alaysa biqadirin ala ayyuhyal mauta, bukankah Allah itu sangat berkuasa, sangat mampu untuk menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Lalu beliau menjawab dengan subhanaka fabala. Subhanaka maksudnya engkau ya Allah, fabala benarlah demikian, bahwa Allah itu mampu menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Itu satu-satunya yang sahih. Adapun selain itu maka tidak ada hadis yang sahih yang bisa dipertanggungjawabkan untuk mengucapkan doa atau merespon bunyi ayat tertentu dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Adapun berdoa meminta perlindungan kepada Allah dari azab ketika kita membaca surah azab, ya itu disunnahkan tapi hanya ketika melakukan qiyamul lail. Kita sholat malam sendirian, ketika membaca ayat tentang surga, silakan minta dulu surga. Ketika membaca ayat tentang azab, silakan berlindung dulu kepada azab. Ketika ada perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk melaknat orang kafir, silakan laknat dulu orang kafir. Tapi itu hanya dilakukan ketika qiyamul lail. Adapun ketika sholat fardu berjamaah di masjid, maka tidak diriwayatkan satu riwayat pun bahwa Nabi melakukan hal itu. Demikian wallahu a'lam bissawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Saya akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang melalui SMS. Ustaz, ada dua SMS dari pendengar Radio Bandung dan juga dari Abu Fahmi di Cirebon, pendengar radio kita FM Cirebon, yang nadanya sama. Kalau dari Abu Fahmi di Cirebon, assalamualaikum Ustaz. Di masjid tempat saya sholat berjamaah, rutin ada kajian suatu kitab yang menurut para ulama salaf dipenuhi dengan hadis-hadis lemah dan bahkan palsu. Maka saya selalu menghindar atau pergi. Bagaimana pendapat Ustaz dengan sikap ini? Mohon pencerahan dari Ustaz dengan dalil-dalilnya. Sedangkan dari pendengar radio Roja Bandung, dari Ummu Abdillah di Bandung, assalamualaikum Ustaz. Mana yang lebih utama, tinggalkan majlis yang penuh bid'ah atau tetap ikuti majlis dengan niat sampaikan kebenaran agar kembali pada sunnah? Syukran. Ya, Abu Fahmi di Cirebon dan siapa? Ummu Abdillah. Ummu Abdillah di Bandung. Barakallahu fiik. Taib. Abu Fahmi di Cirebon menyatakan bahwa di masjidnya dikaji sebuah kitab yang berisi hadis-hadis lemah dan palsu. Apakah ditinggalkan atau tetap ikut? Ya. Pertama tergantung bagaimana cara membahasnya dan siapa yang membahasnya. Kalau yang bahasnya adalah ustaz yang akidahnya lurus dan kemampuan ilmunya memadai untuk membahas kitab itu, lalu dia membahas kitab itu dalam rangka untuk meluruskan seluruh penyimpangan dari kitab itu dan mengukuhkan kebenaran-kebenaran dalam kitab itu. Karena kitab itu banyak dibaca orang, dikonsumsi orang, kalau dibiarkan orang bisa terjerumus ke dalam kesalahan. Akhirnya dibahaslah kitab itu. Lalu cara membahasnya dengan ilmiah. dengan kapasitas ilmu yang memadai. Ini hadisnya dhaif, maka jangan diamalkan. Nah, kalau ini benar sahih silakan amalkan. Maka itu bagus, itu boleh, itu termasuk bagian dari amar ma'ruf nahi munkar, silakan diikuti. Agar kita memperoleh faedah, bisa menghindarkan diri dari kesalahan-kesalahan dalam kitab itu dan bisa mengambil faedah kebaikan dari kitab itu, ya. Itu kalau kondisinya begitu. Tapi kalau kondisinya tidak begitu, umpamanya si ustaz itu, ya, yang membahasnya kapasitas ilmunya tidak memadai, sehingga dia menganggap benar seluruh isi kitab itu, tidak peduli hadisnya itu dhaif ataukah palsu, asal itu hadis dari Nabi SAW, lalu dia sampaikan dan dianggap sebagai sebuah kebenaran, lalu diamalkan, maka tidak boleh, ya, karena itu sama dengan menyebarkan kebidahan. Dan kita yang tahu seperti itu, ya, tidak boleh untuk duduk-duduk di sana. Karena apa? Karena kita ini lemah dan bodoh. Sedangkan syubhat begitu kuat mempengaruhi kita. Kita tadinya tahulah ini bid'ah, tapi begitu tahu itu kekeliruan, kesalahan, menyimpang. Tapi ketika didengar-dengar si ustaz itu bagus menjelaskannya, ini ayat, ini hadis, tertarik akhirnya tanpa mengetahui apa? Tanpa mengetahui kekeliruan itu karena kebodohan kita. Kita tidak boleh menerapkan hadis Abu Hurairah dalam hal ini yang menyatakan kebenaran itu walaupun dari setan, ambil, gitu kan? Karena apa? Karena Abu Hurairah juga ketika menjaga Baitul Mal didatangi oleh setan, mencuri 3 kali, setelah 3 kali kemudian setan menyatakan, kalau kamu melepaskan saya akan ajari ilmu. Lalu disebutkan ilmunya itu, kalau kamu digoda oleh setan, bacalah ayat kursi. Kata Nabi SAW ketika dilaporkan hal ini, beliau menyatakan sungguhnya dia pendusta, tapi dalam hal ini dia berkata benar. Tuh, hadis ini juga menyatakan bahwa walaupun dari setan, kalau itu benar harus diambil. Lalu dari hadis ini orang bilang, silakan ngaji kemana saja, yang baiknya diambil, yang buruknya dibuang. Nah, itu kan itu keliru. Kenapa keliru? Karena kita, karena kebodohan kita, gak tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena kebodohan. Ya. Kita gak memiliki kapasitas ilmu yang memadai untuk tahu mana benar, mana salah. Karena kebodohan. Adapun hadis Abu Hurairah tadi, kita tahu bahwa itu benar. Karena apa? Karena ada itsbat dari Nabi SAW. Karena ada penetapan bahwa itu benar, walaupun dia sebenarnya pendusta. Nabi tahu bahwa itu benar atau salah, tahu. Abu Hurairah gak tahu tadinya. Tapi setelah diberitahu oleh Nabi, ya baru tahu. Kita gak punya pengetahuan itu. Disangkanya ini benar, oh benar nih ayat, nih hadis, nih ayat, nih hadis. Padahal ayat hadisnya pasti benar, tapi mungkin penafsiran orang itu yang keliru dan kita tidak mengetahui kekeliruannya. Akhirnya kita menganggap benar terhadap kesalahan yang diterangkan oleh orang itu. Akhirnya terkena syubhat. Akhirnya membenarkan yang salah dan memerangi orang-orang yang menyalahkannya. Karena kebodohan kita. Ya, makanya jangan. Makanya Allah Azza wa Jalla menyatakan fala taqudu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Janganlah kalian duduk-duduk bersama mereka sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada masalah lain. Tidak boleh kita duduk-duduk di sebuah majelis yang di majelis itu dibahas ayat-ayat Allah, sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara-cara pembahasan yang keliru, yang tidak merujuk kepada para ulama as-salafus soleh. Ya, akhirnya terlahirlah dari sana kebid'ahan dan penyimpangan yang tidak disadari oleh mustami yang mempelajari bersama ustaz tersebut. Itu kondisi keduanya, wallahu alam bisab. Yang Ummu Abdillah apa tadi? Duduk di majelis yang banyak jadi itu sama. Jadi tidak boleh kita duduk di sebuah majelis yang di sana ada berbagai macam kebidahan karena dua hal. Yang pertama, kita tidak mengetahui di mana letak-letak penyimpangannya. Nah, sedangkan kita lemah dan kita kurang ilmu sehingga bisa menganggap yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Lalu kita akhirnya bersama-sama dengan mereka. Ya, tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali angkat penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Suhana, Ustaz. Pasuhana di? Di Cimahi. Cimahi Pasuhana pun tadi dikecilin dulu radionya, ada feedback ya. Mangga. Iya, iya. Ya, silakan. Pakaiannya sholat mutlak. Iya. Di dalam bimbingan umur ada sholat sunat mutlak. Iya. Yang ditanyakan itu apakah di sini kita bisa melaksanakan sholat sunat mutlak itu dengan jumlah juga tidak terbatas rakaatnya? Iya, iya, iya. Yang kedua Ustaz, kaitannya dengan tadi dibahas di dalam mesjid tidak membaca salawat. Iya. Nah, kalau kita di dalam mesjid, apakah hati kita, hubungan kita dengan Allah harus putus atau tetap kita berhubungan dengan Allah hati kita? Iya, iya, iya. Itu aja dua Ustaz. Mangga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Suhana di Cimahi, barakallahu fik. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, sholat mutlak. Sholat mutlak artinya sholat yang waktunya dan momennya tidak ditentukan. Ya, seperti umpamanya sholat syukrul wudu. Sholat syukrul wudu adalah sholat mutlak. Kapan saja waktunya dibolehkan, ya. Karena apa? Karena tidak ditetapkan waktunya kapan kita berwudu. Jam segini kita berwudu lalu sholat syukrul wudu. Nah, sholat mutlak ini boleh dilakukan kapan saja, di mana saja, kecuali pada waktu-waktu yang terlarang. Waktu yang terlarang itu contohnya ya ba'da subuh, contohnya ba'da asar, contohnya pas matahari terbit, pas matahari tenggelam, pas matahari ada di tengah-tengah gitu ya. Dari segi waktu itu termasuk sholat mutlak. Termasuk juga umpamanya sholat berkaitan dengan terbitnya matahari. Tidak boleh kita umpamanya melakukannya pas matahari terbitnya. Tapi biarkan dulu beberapa saat, sekitar 10-15 menit, setelah itu barulah kita dipersilakan untuk melakukan sholat. Nah, sebagian ulama menyatakan itu sholat syuruk atau isyrok, sebagian ulama lagi menyatakan itu sholat duha, dan mereka menyatakan tidak ada yang namanya sholat syuruk atau isyrok. Tapi walhasil ini ikhtilaf. Tapi hadisnya tentang hal itu jelas ada dan sahih. Siapa orang yang sholat subuh bersama imam, lalu berzikir sampai matahari terbit, seusai matahari terbit lalu dia sholat dua rakaat, maka pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh secara sempurna, sempurna, sempurna. Hadis itu sahih apapun nama dari sholat itu. Ya, apapun nama dari sholat tersebut. Tapi tidak boleh dilakukan pas matahari terbit. Tapi harus setelah matahari terbit sekitar 10 atau 15 menit, setelah itu barulah melakukan sholat yang dua rakaat tadi. Maka pahalanya sama dengan haji dan umroh secara sempurna, sempurna, dan sempurna. Nah, kalau sholat mutlak itu boleh dilakukan ketika haji atau umroh, tentu saja boleh juga dilakukan tidak ketika haji dan tidak ketika umroh seperti di tanah air kita. Dibolehkan. Asal tidak dilakukan pada waktu-waktu yang terlarang. Tidak dilakukan ba'da asar, tidak dilakukan ba'da subuh, tidak dilakukan pas matahari di tengah-tengah, pas matahari terbit atau pas matahari terbenam. Maka itu adalah hal yang terlarang. Ini yang pertama. Kedua, ketika di WC kita gak boleh baca sholawat, ketika di WC kita gak boleh berzikir, gak boleh baca Al-Quran. Maknanya adalah zikir, baca Al-Quran, dan sholawat dengan lisan. Karena semua itu amalan lisan. Ya, maka tidak boleh dengan menggerakkan lisan kita, bibir kita, ya. Itu yang terlarang, berzikir secara lisan. Adapun berzikir dengan hati boleh dilakukan di mana saja walaupun sedang di WC. Ketika di WC sambil duduk atau sambil jongkok, kita ingat kepada akhirat, kita ingat ke surga, ke neraka, ingat kepada kekuasaan Allah Azza wa Jalla, ingat ke alam kubur. Itu zikir. Tapi zikir dengan apa? Zikir dengan hati. Maka itu boleh, tidak terlarang. Dan inilah yang dimaksud dengan perkataan Aisyah, kana Rasulullah SAW yadhkurullaha fi kulli syai'in min sya'ni. Rasulullah SAW itu selalu berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Apakah termasuk di WC? Iya, tapi ketika di WC itu beliau hanya berzikir dengan hati saja, dengan fikiran, tidak dengan lisan. Dan terlarangnya berzikir dalam WC hanya terlarang berzikir secara lisan dengan mengucapkan lafaz-lafaz zikir oleh lisan, ada gerakan bibir, ada gerakan lidah, baik itu ayat Al-Quran ataupun zikir-zikir menyebut nama Allah Azza wa Jalla ataupun bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu yang terlarang secara lisan. Adapun sekali lagi, berzikir dengan hati dalam bentuk umpah hati ingat kepada kekuasaan Allah, hati umpamanya ingat ke akhirat, ke surga, ke neraka, ke alam kubur, ke hari kiamat, maka itu berzikir dengan fikiran atau dengan hati kita, maka bagus. Itu boleh dilakukan sekalipun di dalam WC. Sehingga walaupun di dalam WC, ingatan kita tetap tidak terputus dengan Allah Azza wa Jalla. Demikian Pak Suhana, wallahu a'lam bissawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya melalui SMS dari Pak Tarijo di Cikancung. Assalamualaikum Pak Ustaz. Jika jamaah satu orang posisi ada di tengah-tengah atau di pinggir kanan, terus apakah bersedekah harus tahu ilmunya dulu? Ada salafiyin mengatakan percuma kalau belum tahu ilmunya. Syukran, jazakallah khair. Ya, Pak Sutarjo di Cikancung. Tarijo. Pak Tarijo Cikancung itu di mana? Di Cirebon? Kalau masalah bukan, di Bandung. Di Bandung. Cicalengka mana? Cikancung. Ya, Pak Tarijo di Cikancung, barakallahu fiik. Benarkah kalau infak atau sedekah itu harus punya ilmunya dulu? Iya benar Pak Tarijo. Pertama, kalau yang dimaksud infak dan sedekah itu adalah yang wajib, seperti zakat, ya. Zakat mal ataupun zakat fitrah wajib kita tahu ilmunya. Jangan sampai nanti keliru salah. Zakat fitrah umpamanya harusnya diberikan kepada fakir dan miskin, ini diberikan kepada orang yang tidak fakir, tidak miskin. Sebab orang ini kalau enggak dikasih ngamuk. Umpamanya makanya daripada ngamuk udah saya saluri aja zakat ke saya, ke dia, padahal dia itu orang mampu, maka tidak sah, tidak boleh gitu ya. Nah, kemudian juga infak dan sedekah, ya, kepada siapa kita harus memberikan infak kalau dan infak sedekah itu memang bebas, ya, tidak hanya kepada orang fakir atau miskin, kepada orang yang mampu juga boleh, seperti umpamanya kita akekah, kita kurban. Daging kurban boleh diberikan sekalipun kepada yang mampu. Itu termasuk bagian dari infak dan sedekah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kulu wadakhiru watasaddaqu." Makanlah oleh kalian sebagian dari daging kurban itu, simpan sebagian dan sedekahkan sebagian yang lain. Daging kurban itu sedekah, tapi tidak harus kepada orang yang fakir dan orang yang miskin. Adapun yang wajib tadi ya. Yang kedua, ada kalanya infak dan sedekah itu, ya, infak dan sedekah itu terlarang diberikan kepada orang yang apabila kita berikan dia akan menggunakannya untuk sesuatu yang haram. Maka tidak boleh kita umpamanya ada seseorang yang perokok berat, ya. Dia bilang, saya sudah lama gak ngerokok karena bokeh banget, ini sudah asem nih mulut. Gitu ya. Akhirnya ini sedekah dari saya, jangan belikan rokok. Haram, karena ta'awun alal ithmi wal udwan. Maka kita mendukung kemaksiatan yang dilakukan oleh orang seperti itu. Maka kita bisa berdosa menyalurkan sedekah kepada orang yang pasti menggunakannya untuk sesuatu yang haram. Saya sudah lama enggak mabuk, teler udah enggak enak aja nih. Ini aja beli-beli dari saya, sedekah dari saya. Haram, tidak boleh yang seperti itu. Ya. Oleh karena itu kalau kita yakin bahwa orang itu akan menggunakan untuk sesuatu yang haram, maka kita tidak boleh menyalurkan infak dan sedekah kepada orang itu. Nah, kalau yang dimaksud ilmu seperti adalah seperti yang barusan, iya harus. Jangan sampai kita salah. Tapi kalau umpamanya kita sudah secara zahir kita melihat orang ini baik, orang ini umpamanya tidak akan menggunakan sedekah kita untuk haram, dan orang ini kelihatan memang susah, akhirnya kita beri kepada dia, tapi di belakang kita dia menggunakannya untuk sesuatu yang haram, itu mah di luar kekuasaan kita, di luar tanggung jawab kita. Yang jelas kita sudah berupaya maksimal, ya. Jadi pertama, kalau yang dimaksud infak sedekah itu adalah yang wajib seperti zakat, ya wajib kita tahu ilmunya, berapa persen yang harus kita keluarkan dari zakat kita, berapa banyak yang harus kita keluarkan dan kepada siapa, iya itu harus tahu ilmunya. Tapi kalau infak dan sedekah yang sifatnya sunnah, ya, maka kita hanya harus mengetahui bahwa kita itu menyalurkan kepada yang benar, tidak dipakai untuk kebid'ahan, tidak dipakai untuk kemaksiatan, tidak dipakai untuk hal-hal yang menyimpang. Maka kalau secara zahir kita sudah mengetahui bahwa itu tidak dipakai untuk hal itu, lalu kita infak sedekah, terus ternyata dipakai untuk yang tidak benar, maka itu di luar tanggung jawab kita. Wallahu a'lam. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Berikutnya dari pendengar radio Islamic Center Binbas Yogyakarta, dari Fajar di Jogja. Ustaz, kalau sedekah mengharapkan balasan berupa harta, bagaimana hukumnya? Sedekah mengharapkan balasan harta, ini harus dirinci. Kalau yang dimaksud balasan ini dari manusia, maka tidak boleh. Wala tamnun tastakthir. Janganlah kalian memberi hanya karena ingin memperoleh balasan yang lebih banyak. Jadi kalau balasan yang diharapkanlah balasan dari sama manusia, maka tidak boleh sama sekali, ya. Terlarang sama sekali. Ini yang pertama. Kedua, kalau umpama yang dimaksud balasan harta itu dari Allah Azza wa Jalla, maka dibolehkan. Kenapa? Karena Allah mengiming-imingi manusia untuk infak, untuk sedekah, untuk berbuat baik dengan iming-iming dunia memang. Seperti ayat tadi, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah seperti orang menanam satu benih. Dari satu benih tumbuh 7 batang. Dari satu batang tumbuh 100 benih. Ada 7 batang jadi 700 benih. Artinya satu kali infak sedekah oleh Allah dibalas 700 kali lipat. Kenapa Allah mengiming-imingi itu? Agar orang terdorong untuk infak dan sedekah mengharapkan balasan itu. Menunjukkan bolehnya hal itu. Seperti hadis yang tadi kita bahas, tidaklah ada satu hari pun kecuali di hari itu malaikat, dua malaikat turun. Satunya mendoakan, ya Allah berikan ganti kepada yang infak hari ini. Dengan hadis ini orang termotivasi enggak? Termotivasi. Termotivasi gimana? Untuk infak. Agar apa? Agar diberi balasan. Siapa yang memberi balasan? Bukan orang, tapi Allah Azza wa Jalla. Ya. Bahkan coba dahsyatnya infak dan sedekah ini bisa juga kita ketahui dari sebuah hadis. Yang hadis ini wow, sangat luar biasa, ya. Berupa apa? Berupa Allah Azza wa Jalla menyuruh para malaikat. Malaikat apa? Malaikat yang mengatur hujan. Malaikat yang mengatur tumbuh-tumbuhan. Malaikat yang mengatur rizki. Allahu Azza wa Jalla memerintahkan kepada malaikat itu untuk apa? Untuk menurunkan hujan kepada orang-orang yang memang hasil dari pertaniannya itu diperuntukkan bagi infak dan sedekah. Ya. Hadisnya disebutkan bahwa seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, menyatakan bahwa ada seorang laki-laki. Suatu saat laki-laki ini berada di suatu tempat. Hadis ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tiba-tiba dia mendengar ada suara dari awan. Suara itu menyatakan, asqi hadiqata fulan. Hujani kebun si fulan. Tiba-tiba setelah suara dari langit tersebut terdengar, awan bergeser ke suatu tempat. Lalu setelah tiba di suatu tempat, awan itu mencurahkan hujannya, air hujannya di tengah cuaca yang sangat panas. Lalu selokan-selokan pun terpenuhi dengan air, air itu melimpah. Laki-laki itu mengikuti aliran air dari selokan itu dan tibalah di sebuah kebun. Di kebun itu ada seseorang yang berdiri. Dia sedang mengatur aliran air itu ke tanam-tanaman yang sedang ditanamnya. Orang ini lalu bertanya kepada orang tersebut, "Ya Abdullah Masmuk, hai hamba Allah, siapa namamu?" Dia menjawab, "Fulan." Ternyata nama yang disebutkan oleh orang itu adalah nama yang tadi dia dengar suaranya dari langit. Oh, ini si Fulan yang tadi ada suaranya disebut dari langit. Kemudian orang yang ditanya balik bertanya, "Ya Abdullah, limada tas'aluni an ismi?" Hai hamba Allah, kenapa engkau bertanya tentang namaku? Dia menjawab, "Ini sami'tu sautan fis sahab alladhi hadha ma'uhu yaqul asqi hadiqata fulan li ismika fama tasna'u fiha." Aku mendengar suara dari awan, yang awan itulah yang menurunkan air hujan ini. Suara itu mengatakan, "Hujani kebun si fulan." Ternyata itu namamu yang kamu sebutkan tadi. Apa yang engkau lakukan? Lalu orang ini menjawab, "Amma idza qulta hadza fa inni anzuru ila ma yakhruju minha fa atasaddaqu bi thuluthihi wa akulu ana wa 'iyali thuluthan wa aruddu fiha thuluthahu." Kalau apa yang kamu katakan itu benar, maka aku melihat kepada hasil pertanianku, sepertiga dari hasil pertanian ini aku sedekahkan, sepertiga aku makan dengan keluargaku, sepertiga lagi aku kembalikan untuk modal pertanianku. Jadi hasil pertanian itu dibagi tiga. Sepertiga dikembalikan untuk modal pertanian, sepertiganya dimakan oleh dia dan keluarganya, sepertiga dia sedekahkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh siapa? Oleh Imam Muslim. Oleh Imam Muslim, ya. Dan orang ini oleh Allah Azza wa Jalla ya, diberikan hujan di saat cuaca yang sangat panas, yang kebun-kebun yang lain tidak diberikan hujan, hanya kebun itu. Apa penjelasan para ulama tentang masalah ini? Para ulama menjelaskan di antara Imam An-Nawawi bahwa suara yang terdengar dari langit itu adalah suara malaikat yang memerintahkan kepada malaikat yang menjadi bawahannya untuk mengatur, menggiring awan ke tempat tertentu lalu mencurahkan hujan. Nanti ini akan kita bahas secara rinci dalam hal amalan para malaikat tentang pengaturan alam ini. Nanti akan dijelaskan secara rinci, ya. Nah, ketika itu dibahas, ini menyalahkan salah satu di antara penyebab kenapa hanya kebun orang itu saja yang diberikan hujan, yang lainnya tidak. Karena ternyata sepertiga dari hasil pertaniannya dia keluarkan untuk infak, untuk sedekah. Makanya Allah Azza wa Jalla spesialkan, istimewakan kebunnya untuk tetap subur dan menghasilkan hasil panen yang melimpah. Yang tidak Allah berikan kepada kebun-kebun lainnya. Kalau kebun lainnya mungkin hanya untuk diri sendiri, tidak ada infak, tidak ada sedekah. Tapi kalau ini ada infak, ada sedekah sepertiganya, Allah suburkan dia. Jadi Allah mengatur ya harta, kekayaan, rizki orang berdasarkan apa yang akan dilakukan oleh orang itu terhadap rizkinya. Kalau rizkinya hanya dimakan untuk sendiri, ya Allah juga tidak akan lancarkan dia. Tapi kalau rizkinya itu dia infakkan sebagian dari hartanya, seperti yang dijelaskan dalam hadis, sepertiganya diinfakkan dan disedekahkan, Allah akan lancarkan kepada dia. Karena apa? Karena rizki kepada dia manfaat bagi orang banyak. Ada infaknya dan ada sedekahnya. Ketika orang membaca hadis ini, termotivasi enggak untuk infak dan sedekah agar rizkinya dilancarkan? Iya, termotivasi. Jadi kalau mengharapkan balasannya di dunia dari Allah Azza wa Jalla, maka iya, dibolehkan. Dan ayat serta hadis yang mengisyaratkan hal itu menjelaskan orang termotivasi untuk infak sedekah agar rizkinya dilancarkan, maka dibolehkan seperti itu. Jadi kalau mengharapkan pahala di dunia dari balasan harta di dunia dari orang, tidak boleh, haram sama sekali. Dan itu bisa apa? Bisa menghapus keikhlasannya. Tapi kalau mengharapkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla, maka dibolehkan. Wallahu a'lam. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Tadi pertanyaan Pak Tarijo ada satu yang belum dijawab. Apa Ustaz tuh? Kalau makmumnya satu orang, Di belakang imam atau? Ya, makmum satu orang, laki-laki ataupun perempuan, letak makmum berada sejajar dengan imam di sebelah kanannya. Yang menjadi dalil adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi SAW, Ibnu Abbas itu bermalam di rumah Nabi ketika Nabi giliran di salah seorang bibinya. Bibi dari Ibnu Abbas. Karena mahram. Malamnya Nabi SAW bangun kemudian sholat. Ibnu Abbas bangun wudu kemudian sholat dan berdiri di sebelah kirinya. Lalu kata Ibnu Abbas, fa akhadha bi ra'si wa aqamani an yaminihi. Lalu beliau memegang kepalaku lalu menggeserkan aku sehingga aku berdiri di sebelah kanannya. Ini menunjukkan bahwa posisi makmum ketika sholat berdua dengan imam, posisinya makmum di sebelah kanan dan sejajar dengan imam, tidak di belakang. Begitu, wallahu a'lam. Silakan. Iya, terus ada pertanyaan dari Umu Arif di Mundu Cirebon, pendengar kita FM. Jika dalam satu baris saf sholat tidak penuh, ke sebelah mana, kiri atau kanan yang harus dirapatkan? Umu Arif. Umu Arif di Mundu Cirebon, barakallahu fiik. Iya. Kalau umpamanya kita masbuk ya, masuk ke saf dan saf itu masih kosong di saf yang pertama. Apa kiri apa kanan? Pertama lihat mana yang lebih dekat ke imam. Kalau yang lebih dekat ke imam sebelah kanan, sebelah kanan. Kalau yang lebih dekat ke imam sebelah kiri, sebelah kiri. Mana pilih pertama yang lebih dekat ke imam? Ya, kadang-kadang kan tidak simetris ya. Kadang-kadang lebih panjang ke kanan, kadang-kadang lebih panjang ke kiri. Kalau umpamai seimbang kiri dan kanan sama, maka ambil sebelah kanan. Jadi prioritas pertama yang paling dekat kepada imam. Prioritas yang kedua adalah yang sebelah kanan. Wallahu a'lam. Terakhir ya? Ya, terakhir dari Mas Udin di Piyungan, Yogyakarta. Ustaz, di saat kita hendak wudu di WC, apakah diperbolehkan melafadzkan bismillah dalam hati dalam WC agar gak keluar dulu dari WC? Iya, wajib kita membaca bismillah sebelum berwudu, tapi ada tapinya. Kalau di WC kan terlarang. Ya. Bila ada larangan dan perintah dalam satu kasus, maka dahulukan larangan. Ya. Banyak kaidah dalam masalah, diantaranya kaidah yang menyatakan daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih dan seterusnya. Jadi ketika di WC maka jangan ucapkan bismillah, tapi cukuplah ucapkan di dalam hati dan membaca bismillah dalam hati ma'dzur ketika itu, karena wudunya kita di dalam WC. Ma'dzur itu apa? Ada uzur. Sama dengan umpah ketika di WC, ada orang, Assalamualaikum, menjawab salam apa hukumnya? Wajib. Tapi karena dia dalam WC, Nabi SAW tidak menjawab. Keluar dulu, setelah itu baru menjawab, Waalaikumsalam. Ketika umpama di dalam WC terdengar adhan, kita disyariatkan menjawab adhan. Sebagian ulama menyatakan wajib, sebagian lagi menyatakan sunnah mu'akkadah. Sebagian lagi menyatakan fardu kifayah. Tapi ketika kita dalam WC, jangan dijawab secara lisan. Boleh dijawab dalam hati. Ya. Nah, jadi ketika ada perintah untuk berzikir dengan zikir tentu, tapi kita berada dalam keadaan terlarang untuk berzikir, maka dahulukan larangan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, waktunya sudah cukup, sudah habis, sudah 7:30. Kita cukupkan saja sampai di sini. Insyaallah nanti sore untuk penduduk daerah Batu Jajar dan sekitarnya, dari Bandung juga Cimahi boleh hadir ke sini. Nanti sore insyaallah jam 4 seperti biasa kita akan adakan pengajian di Masjid Umar Ibn Khattab, melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram hanya dengan bahasa Sunda. Kalau Radio Albayan dan Radio Kita FM Cirebon mau gabung silakan. Kalau Islamic Center Bin Baz enggak akan nyambung karena bahasanya dengan bahasa Sunda ya. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.